Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا. إخواني وأخواتي kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa ardahum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah SWT masih memberikan taufiknya dan inayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di majlis insyaAllah, majlis mubarak. Dan sebagaimana permintaan dari ikhwah sekalian di sini kepada saya untuk menyampaikan oleh-oleh apa yang saya lihat sebagian di Gaza dan juga sebagian di Suriah. Terus terang pada hari-hari ini kita sangat sedih sekali, sangat prihatin sekali dengan keadaan saudara-saudara kita Ahlussunnah di Suriah. Sampai berita pada pagi hari tadi, alhamdulillah ada sebuah kota namanya Al-Qusair. Kota ini terletak di perbatasan antara Lebanon dan Suriah, atau lebih tepatnya di kota Homs. Kota Homs. Dalam beberapa waktu yang lalu kota ini telah jatuh ke tangan Syiah, kelompok Hizbul Syaitan atau Hizbullah kata mereka. Karena terus terang pimpinan atau panglima dari Hizbullah ini sudah bersumpah mengatakan berapapun korbannya dari pihak sipil, dari masyarakat Al-Qusair, Ahlussunnah di sana, itu saya tidak peduli. Dan berapapun korbannya dari pihak pasukan saya, Syiah, itu saya tidak peduli. Yang penting Qusair bisa takluk di tangan kami. Sehingga seluruh kekuatan orang-orang Syiah di dunia, bukan hanya di Suriah. Orang Syiah datang dari Iran, orang Syiah datang dari Irak, orang Syiah datang dari Bahrain, orang Syiah datang dari Yaman, orang Syiah datang dari Saudi, dari Lebanon, semuanya tumplek-plek di kota ini. Teman-teman cerita bahwa pada saat jatuh itu pasukan Mujahidin itu sekitar di situ ada 60-70 orang saja. Nah, sementara Hizbul Syaitan saja di situ sudah 1.500-2.000 orang. Nah, itu belum pasukan yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat pada hari ini para masyaih di Saudi, di Mesir, di Kuwait, di Qatar, semuanya mereka berfatwa tentang wajibnya membantu saudara kita di sana dalam bentuk apapun. Pada waktu yang lalu, sekitar 4 hari yang lalu, para masyaih Ahlussunnah di Mesir, di Saudi, di Kuwait berkumpul di Muktamar Ulama Al-Ummah di Kahirah. Mereka semuanya sepakat dan mengeluarkan statement fatwa bahwasanya menolong saudara kita di Suriah hukumnya sudah fardu ain, wajibun ala man yaqdiru alaihi. diikuti oleh fatwa mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizullah Ta'ala juga memfatwakan untuk membantu menolong saudara kita di sana di Suriah dengan harta, jiwa dan senjata. Sehingga kalau antum lihat di berita-berita Saudi, di koran-koran Saudi sekarang banyak jamaah tabarruat mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Suriah. Karena keadaan sekarang sudah semakin gentingnya. Kalau ini jatuh, maka kota Hams. Jadi kenapa kalau kemudian ada di antara ikhwah sekalian bertanya, kenapa kok kota Al-Qusair ini begitu sangat pentingnya, begitu strategisnya? Karena Suriah sekarang sudah terbagi menjadi dua. Sebelah utara dan selatan. Kebanyakan yang berada di sebelah utara itu dikuasai oleh mujahidin. Perbatasan antara Yordan dan Turki itu semuanya dikuasai oleh mujahidin sebagian besarnya. Sedang bagian selatan kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Syiah Nusairiyah, Damaskus, Al-Adikiyah, Dirzur, Ad-Dara, kemudian separuh Al-Hams. Ini semuanya dikuasai oleh Syiah. Kemudian mereka berpikir untuk membagi Suriah menjadi dua. Sehingga ibu kota nanti, ibu kota Syiah Nusairiyah di kota apa? Hams. Sementara Al-Qusair ini antara Al-Hams dan Libanon. Apabila dikuasai mujahidin, maka secara otomatis imdadat, bantuan dan seterusnya dari Libanon semuanya tertutup. Sehingga mereka betul-betul mati-matian. Ini perang antara hidup dan mati bagi orang Syiah untuk merebut Al-Qusair ini. Oleh sebab itu para ulama semuanya berfatwa tentang wajibnya menolong saudara kita di sana. Terus terang kalau kita membaca sejarah Islam, peradaban Islam, itu di Suriah itu sangat kental sekali. Seperti di kota Halab ya, di sana ada Halab Qadim. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun atas perintah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masjid Shu'aib. Tapi sekarang sudah jadi rata, dihancurkan. Juga masjid Umayyah itu juga hancur. Juga masjid di Ad-Dara, masjid Umar Ibn Khattab juga dihancurkan. Mereka tidak menghancurkan asar peninggalan para sahabat. Nama-nama yang berbau nama sahabat dihancurkan semuanya. Dan saudara kita di Suriah ini sudah masuk tahun ketiga mengalami penderitaan. Dibasmi, dibunuh dan seterusnya oleh kaum Syiah Rafidhah laknatullah alaihim, begitu dahsyatnya. Ya. Dan ini semuanya kalau kita lihat ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita baca berita atau mendengar orang berbicara tentang masalah konflik di Suriah, mereka hanya mengatakan ini kan konflik internal. Ini perang saudara. Sama sekali tidak pernah menyentuh akar permasalahannya. Bahwa ini adalah konflik antara Syiah dengan Islam. Kalau ada orang berbicara tentang Syiah dan Sunni, kita katakan yang benar adalah, yang sah takbir adalah apa? Antara Islam dengan Syiah. Karena kalau kita berbicara tentang Syiah, itu bukan berbicara tentang kelompok yang merupakan bagian dari kaum muslimin. Mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu di antara ulama besar mereka, Ni'matullah Al-Jazairi, dalam kitabnya Anwar Numaniyah, orang alim Syiah ini mengatakan bahwasanya kita dengan orang-orang Nasibi Sunni itu berbeda. Tuhan kita ini bukan Tuhan yang nabinya adalah Muhammad, kemudian setelah itu penggantinya adalah Abu Bakar dan Umar. Tuhan kita berbeda. Nabi kita juga berbeda. Nabi yang sudah meninggalnya atau wafatnya adalah Abu Bakar dan Umar, itu bukan nabi kita. Makna Tuhan kita dan nabi kita berbeda dengan Tuhan mereka itu atas keyakinan mereka. Dan juga kalau kita baca dalam kitab Usul Minal Kafi, salah satu karya besar imam mereka Muhammad bin Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Qulaini, Usul Minal Kahfi jilid yang kedua, kita akan bicarakan tentang masalah rukun Islam dan rukun iman beda. Rukun Islam mereka selain dari syahadah, syahadatnya enggak ada. Salat, zakat, puasa, haji dan imamah. Rukun imannya juga berbeda. Yang pertama adalah tauhidullah, kemudian yang kedua al-adl, nubuah dan imamah, yang terakhir ma'ad. Tauhid, kemudian beriman dengan nubuah, beriman dengan sifat Allah SWT adl, beriman dengan apa, ma'ad dan imamah. Barang siapa yang tidak mengimani imamah Ali bin Abi Thalib dan seluruh keturunannya, maka dia adalah kafirun. Dan juga perkataan imam mereka, salah satu di antara ulama besar mereka, Ni'matul Al-Jazairi, dalam kitab yang sama Anwar Nu'maniyah, dia mengatakan bahwasanya orang nasibi sunni ahlu sunnah innahu najasun kafirun syarru minal yahud wa nasara wal majusi. Ya, bahwasanya seorang sunni ini adalah najis, dia adalah kafir, lebih jahat dibandingkan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Majusi. Sehingga salah satu di antara tokoh ulama Syiah di Bahrain, Said Muhsin Ali Ushur, dalam twitternya menukil dari perkataan Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib, imam yang kelima dari A'immatul Isna Asyariyah, katanya mengatakan ta'dibu sunni tadhabu bihi lal jannah wa qatluhu tadhabu ila a'la al jannati biduni hisabin. Menyiksa sunni, seorang sunni itu membawa dirimu ke surga, membunuhnya itu membawa dirimu ke surga yang paling tinggi tanpa hisab. Saya berbicara bukan mereka-reka atau membuat-buat, ini dari buku-buku mereka dan dari perkataan dan lisan mereka sendiri. Kalau kemudian ada di antara kaum muslimin mengatakan bahwasanya perbedaan antara sunni dengan syiah itu hanya masalah furu' saja, maka kita katakan kepada dia, kembali kepada kitab, kitab orang syiah. Mereka memiliki keyakinan bahwa kita ini ahlu sunnah adalah kafir najis. Bahkan membunuh kita itu adalah sebuah ubudiyah bagi mereka, taqarruban ila Allah. Sampai saudara-saudara kita di Suriah menceritakan bahwasanya ketika mereka itu menyembelih anak-anak itu dengan mengatakan bidami Husain wa dzurriyyatihi, demi darahnya Husain dan keturunannya. Maksudnya apa? Sebagai ungkapan balas dendam terhadap ahlu sunnah yang dikatakan telah membunuh, membantai Husain dan seluruh keluarganya. Ini keyakinan orang-orang Syiah terhadap ahlu sunnah, bahwa mereka adalah halal dan halal harta dan darah mereka. Kalau kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini kan perbedaan antara sunni dan syiah itu hanya masalah furu' saja. Kalau kita bicara masalah furu', tentu pikiran kita menerawang tentang perbedaan di antara para ulama, para a'immatul arba'ah contohnya. Banyak kita dapatkan khilaf di antara mereka tentang kaifiyatul ibadah dan yang lain-lainnya. Tetapi tidak kita dapatkan bahwa mereka satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah dan hartanya. Kita bolak-balik dari awal sampai akhir kita fikir, tidak kita dapatkan seperti itu. Berbeda dengan keyakinan orang Syiah. Bagaimana mungkin kalau itu masalah furu' kemudian berakibat kepada penghalalan darah dan harta? Maka di sini ada suatu yang lain. Kalau kita berbicara tentang Syiah, kita berbicara tentang musuh Islam, bukan berbicara tentang salah satu kelompok yang itu merupakan bagian dari kaum muslimin. Dan secara berdarah orang-orang Syiah ini bukan hanya pada tahun-tahun ini. Zamannya siapa? Zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi khianatan, mereka menyanjung-nyanjung, mengagungkan Abu Lu'lu' al-Majusi ini dan menjadikan kuburannya di Iran sana sebagai kuburan yang diagung-agungkan sebagai masyhad, sampai dijuluki dengan apa? Bapak Suja'uddin, pahlawan agama, dan menjadikan hari terbunuhnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai apa? Aidul Adham. Sebagai hari apa? Aidul Adham. Dan juga apa terbunuhnya khalifah yang ketiga Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Itu semuanya atas makarnya siapa? Abdullah Ibn Saba Ibn Sauda Al-Yahud. Dan juga kejadian-kejadian yang lainnya banyak. Kalau kita ceritakan satu persatu tentang makarnya orang Syiah, seperti perbuatan At-Tusi Ibn Al-Qami, ya, luar biasa sekali, ya. Dan juga kalau kita berbicara, mungkin di antara ikhwah bertanya, siapa Syiah Nusairiyah? Syiah Nusairiyah adalah kelompok Syiah yang paling ekstrim, enggak ada sama sekali hubungannya dengan Islam dan kaum muslimin. Jadi kalau Syiah Nusairiyah itu, kalau ditanya ada orang yang pernah pergi haji enggak? Enggak pernah ada orang pergi haji. Enggak ada panggilan bagi orang Syiah Nusairiyah al-hajj atau hajah, itu enggak ada. Karena mereka meyakini bahwasanya al-hajj itu adalah apa? Ibadatul asnam. Menyembah berhala katanya. Sehingga enggak ada orang Syiah Nusairiyah itu pergi haji. Di kampung-kampungnya juga enggak ada masjid. Ya. Tidak ada sholat Jum'ah, sholatnya pun berbeda. Walaupun sama-sama lima waktu, tapi apa jumlahnya berbeda. Sholat duhur dimulai dari sholat duhur, duhur 8 rakaat. Nanti sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 5 rakaat. Dan tidak ada sujud dan rukuknya, dan tidak ada wudunya. Ya sholat ini, zakat tidak ada zakat, khumus yang ada. Puasa juga enggak ada. Yang dimaksud puasa bukan menghindari dari makan, minum dan seterusnya. Puasa itu hanya apa? Tidak mengumpuli istrinya, selesai. Makan, minum dan seterusnya boleh. Ini puasa menurut mereka. Jadi kalau kemudian masih ada yang berhusudan bahwasanya Syiah Nusairiyah itu bagian dari Islam, maka tolong baca kitab-kitab mereka. Dan Syiah Nusairiyah di Suriah ini sudah menindas kaum muslim di sana lebih daripada 40 tahun lebih. Mulai dari kakek, bapak, cucu. Sulaiman al-Asad, kemudian Hafidz Asad dan Bashar Asad. Dulu yang menjual Suriah ke Perancis itu ya si Sulaiman al-Asad ini. Kemudian setelah diwariskan kepada anaknya si Hafidz Asad, kemudian setelah itu diwariskan kepada siapa? Cucunya, yaitu siapa? Bashar Asad. Sehingga kalau kemudian kita lihat keyakinan mereka terhadap Ahlussunnah seperti yang telah saya sebutkan di atas, kemudian kita lihat kekejaman yang ada di sana luar biasa sekali. Sampai ketika saya ke Gaza, Palestina, saudara kita di Palestina mengatakan bahwa apa yang terjadi di Suriah selama 2 tahun itu dibandingkan dengan apa yang kami alami di Gaza dari kejaman orang-orang Yahudi, kejaman orang Yahudi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejamannya apa? Si Al-Nusairiyah selama 20 tahun. Dan yang terbunuh dari kami kalangan bangsa Palestina selama 20 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terbunuh di Suriah selama hanya waktu dalam kurun 2 tahun saja. Ya, kalau dihitung kata mereka selama 20 tahun mungkin dalam hitungan masih ribuan lah. Ya. Tapi di Suriah pada hari ini sudah lebih dari 120 ribu orang. Itu menurut catatan PBB. Kenyataannya mungkin lebih daripada itu. Karena kita dapatkan di Al-Qusair saja dalam hitungan, belum hitungan bulan, itu sudah terbunuh masyarakat sipil sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. 5.000 sampai 6.000 orang. Belum ada satu bulan. Coba bayangkan, penderitaan yang luar biasa sekali. Belum di tempat-tempat yang lainnya. Sampai salah satu masyayikh di Saudi itu merasa malu ketika datang sebuah risalah dari seorang remaja putri Suriah. Ya ummatul Islam, illam taqdiru ala nusratina fa arsil ilaina hububa man alham. Wahai umat Islam, kalau kalian tidak mampu menolong kami, maka kirimkan kepada kami pil anti hamil. Inna haula'i qad afsadu fina. Karena mereka ini orang-orang Syiah, Nusairah telah berbuat kerusakan pada diri kami. Berapa banyak wanita diperkosa. Sampai di antara mereka minta fatwa kepada para masyayikh Saudi. Bolehkah kami membukurkan kandungan yang ada di perut kami? Minta fatwa untuk apa? Boleh tidaknya menggugurkan kandungannya ada di perut kami gara-gara diperkosa oleh tentaranya Bashar. Mungkin kalau antum lihat beberapa hari yang lalu di YouTube ya, ada seorang wanita diperkosa setelah telanjang dilempar ke jalan. Kemudian setelah itu ada 4 orang ikhwah berusaha untuk menolongnya. Satu menolong ditembak mati, jatuh. Satu lagi datang lagi menolong ditembak mati. Satu lagi menolong ditembak mati. Satu lagi menolong ditembak mati, 4 orang. Untuk menolong wanita yang telah diperkosa kemudian setelah itu dilempar ke jalan. Sampai ketika saya pulang hendak menyeberang ke perbatasan Turki, saya ketemu dengan salah satu ikhwah kita. Kemudian berkata, "Ya Ustaz, tolong doakan untuk putri saya." "Ada apa dengan putri antum?" "Ya akhi, kemarin ibunya membawa putri saya, umurnya 3 tahun, pergi ke pasar di kota Halab ini. Kemudian ketika menyeberang jalan, mungkin istri saya pada saat itu sedang punya pikiran apa sehingga lalai, kalau jalan itu tidak boleh dilewati kecuali harus dengan lari cepat. Dia santai saja dengan bawa putrinya. Begitu sampai hampir mendekati ujung jalan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dar! Dia melihat anak perempuannya jatuh. Dia langsung lari. Sembunyi di tembok. Jatuh pas kena kepalanya, di belakang kepalanya. Begitu jatuh, datang lagi suara tembakan, dar, kena dadanya. Datang lagi suara tembakan, dar, kena kakinya. Kan tidak mungkin tembakan seperti ini, tembakan tanpa sengaja atau salah tembak, kan enggak mungkin. Karena tembakan ini sniper, jaraknya mungkin lebih dari 1 kilo. Tembakan ini kan tembakan yang disengaja. Karena tembakan sniper tepat di kepala. Coba ikhwan. Pembantaian yang luar biasa sekali. Hari-hari kita dapatkan seperti ini. Kalau beberapa waktu yang lalu ada ledakan bom di Boston ya, 3 orang meninggal, seluruh dunia berdiri bangkit mengingkari pemboman ini. Sampai salah satu tokoh ormas kita yang terbesar di Indonesia mengucapkan bela sungkawa kepada Obama. Di Suriah setiap hari ini terjadi, tidak 3, 4, ratusan orang Pernah dalam waktu yang sangat singkat 3 atau 4 hari 565 ketika saya masih di Turki. 565 orang di sebuah kampung diserbu oleh Syabihah, milisia Syiah. Diserbu kampung tersebut pada waktu pagi hari, orang masih tidur. Ya. Orang-orang yang dibunuh, disembelih, wanitanya diperkosa, kemudian setelah itu dibakar. Ini semua terjadi karena keyakinan. Kalau kemudian diantara kaum muslim mengatakan itu hanya konflik internal atau perang saudara atau mungkin antara oposisi dengan pemerintah, maka kita katakan tidak akan sekejam ini terjadi di sana. Seperti yang terjadi mungkin di Mesir atau kemudian di Tunis atau kemudian di Libya atau mungkin di Indonesia tahun 97-98 ya, ketika lengsernya Pak Harto. Pada saat itu berhadapan antara rakyat dengan tentara, tentaranya ngalah. Enggak mungkin membantai rakyatnya sendiri, itu bangsanya sendiri itu. Yang mereka gunakan senjata yang dibeli dari uang rakyat, pelurunya juga pelurunya rakyat. Sementara di Suriah, misil sekat ya, yang hulu ledaknya itu 650 kilo ya, itu dijatuhkan di tengah-tengah kampung yang penuh dengan penghuni, maka hancurlah, nanti bisa dilihat di sini, hancurlah kampung tersebut dengan seluruh isinya. Ketika saya berkunjung di salah satu tempat yang pernah kena sekat ini, baunya masya Allah, a'udzubillah. Kenapa? Bangunan roboh ya, sementara tidak ada alat-alat berat untuk mengangkat bangunan ini, robohan bangunan ini, sehingga banyak mayat-mayat yang mungkin masih di bawah reruntuhan bangunan tersebut, gak bisa diangkat, sehingga yang sudah terkubur dengan rumahnya sekalian, sehingga akhirnya baunya menyengat sekali. Masya Allah. Dan kita dapatkan seperti ini banyak ya, seperti sekitar bulan April hari Ahad yang ketiga be. Di Halab relawan tinggalnya di rumah sakit Zarzur ya. Rumah sakit Zarzur jadi target. Ini menurut konvensi Jenewa gak boleh rumah sakit, kemudian para medis, tenaga medis, ambulans jadi sasaran tembak, itu tidak boleh. Mamnu dawliyan. Tapi bagi Basar dan Syiah, larangan-larangan seperti ini tidak berlaku bagi mereka. Sehingga rumah sakit ini beberapa kali jadikan sasaran tembak. Rumah sakitnya bentuknya bukan seperti rumah sakit yang ada di sekitar kita, di tempat kita, enggak, ruko. Ruko. Sehingga ketika datang pesawat Basar pagi-pagi, ya, pagi-pagi mungkin orang berpikir masih tidur dan seterusnya, tiba-tiba datang pesawat, kemudian ketika hendak menembak turun ke bawah dengan suara yang melegar, tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat kuat sekali. Rumah sakit yang kita tempat itu bergetar seakan mau roboh. Kita berpikir pada saat itu sudah qadar Allah yang kena bangunan di belakangnya runtuh 5 tingkat. Yang meninggal pada saat itu juga sekitar 58 orang yang luka ratusan. Sementara rumah sakit ini hanya punya dokter 1 orang. Nah, dulu ada 3. 1 orang non muslim dari Perancis gak kuat. Teman-teman mengatakan kasihan, stres orangnya dokter ini karena gak kuat melihat apa? Korban yang berjatuhan dengan cara seperti itu setiap harinya. Akhirnya balik ke Perancis. Kemudian 1 dokter muslim dari Jerman, keturunan Arab. Di situ tinggal 2 bulan, kemudian balik ke Jerman bawa anak dan istrinya, 1 orang anak. yang telah dia miliki. Tapi qadar Allah pada waktu naik mobil bersama anak dan istrinya, pas tertembak sniper di kepalanya, meninggal di hadapan anak istrinya. Tinggal satu dokter, dokter Abu Nur dari Madinah. Itu pun ketika saya tinggal, saya mohon pamit dari beliau, terus beliau mewasiatkan kepada saya, Ustaz, saya minta tolong kalau ada dokter yang bisa menggantikan saya selama 2 pekan saja. Terus saya sudah kangen. Beliau ini tidak pernah kita dapati tidur, kecuali tertidur 24 jam kerja. Tertidur dalam arti sudah capek akhirnya tertidur. Tidak pernah kok kemudian tidur dan seterusnya, tidak pernah. 24 jam kerja, operasi-operasi, dari operasi ke operasi, dari operasi. Ini rumah sakit alhamdulillah ada dokter bedahnya. Satu rumah sakit lagi yang kita kunjungi di Idlib. Kita ke malam ada serangan, saya pada saat itu di situ jam 12 malam, 5 orang kena mortir. Kemudian satu orang di antara mereka itu kakinya kena. Saya pikir ya jam 12 malam, saya pada saat itu melihat ya mungkin kakinya masih bisa diselamatkan. Pagi harinya saya dapatkan apa? Kakinya sudah putus, diamputasi. Loh, saya tanya, dok, dokter perempuan lagi di situ, nggak ada dokter lain kecuali dokter perempuan ini. Dok, tadi kan kakinya masih bisa diselamatkan, lukanya kan? Kata Ustaz, ini kalau kita biarkan kakinya membusuk. Saya terus terang bukan ahli bedah tulang, saya nggak tahu bagaimana cara mengatasi luka seperti ini. Kalau saya biarkan ini membusuk, akhirnya merembet ke yang lainnya. Tidak ada jalan lain bagi saya kecuali harus saya potong kakinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara tenaga medis di sana itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali kebutuhannya, obat-obatan dan seterusnya. Tapi ya begitulah keadaannya. Kalau ada rumah sakit di perbatasan Turki dan Suriah itu jauh dari konflik. Kalaupun di bawah mungkin kalau ada orang terluka sampai ke sana sudah meninggal duluan. Terlalu jauh. Ini kondisi sekilas tentang keadaan saudara kita di Suriah. Ya, untuk sementara kita cukupkan dulu saja, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.